Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kita masih bisa merasakan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dan kita masih diberikan kemudahan untuk membuat medan dakwah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara sebabnya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada para penguasa umara, siapapun dia. Dan ini juga disebabkan karena doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwah ini senantiasa ada dan senantiasa berjalan, bahkan alhamdulillah seiring berjalannya waktu semakin kesini semakin banyak yang mengenal dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ini disebabkan diantaranya yaitu doa-doa kita sebagaimana yang Allah, yang Rasul alaihi salatu wassalam sabdakan, innama yansurullah hadhihi al-ummah bidha'ifiha yani bidha'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dikarenakan sebab siapa? Yaitu du'afa, ya, orang-orang yang lemah dari umat ini. Yani umat yang lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah secara maknawi. Walaupun kita memiliki tubuh yang kuat, tapi kita tidak memiliki kekuasaan, maka ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang dhaif. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yansurullah hadzihil ummah bi dhaifiha." Yaitu dengan doa-doa mereka, dengan sholat-sholat mereka, dan juga dengan keikhlasan yang ada pada diri mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab-sebab kokohnya dakwah ini, menyebarnya dakwah ini. Jadi tidak perlu risau siapapun yang dipilih, siapapun yang jadi, karena semua tidak akan berpengaruh karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha bisa melakukan sesuatu, wa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sedikit tanbihat supaya tidak ada rasa galau sedih ternyata yang diharapkan tidak jadi. Memang begitulah dunia politik, semuanya tipu daya, muka dua. Yang antum anggap baik belum tentu baik, yang dianggap jahat belum tentu jahat sekali. Gitu. Walaupun hal siapapun, kalau sudah masuk dunia politik maka tidak akan selamat dari keburukan. Karena masuknya ke situ itu sudah keburukan. Mau dia orang soleh, kita lihat dia soleh zahirnya, dia masuk ke dalam politik maka dia jadi kotor. Nah, itu sudah pasti. Jadi tidak yang bisa diharapkan sebenarnya. Kita hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta yang terbaik agar kita senantiasa bisa menyiarkan syiar-syiar Islam, dakwah Islam dengan tenang dan nyaman. Nah, kita masuk dalam kajian kita yaitu Sirah Nabawiyah fi Tauhil Masadir Al-Asilah karya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad Wattaqahullahu Ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan yang lalu masih berkaitan dengan metode-metode kufar Quraisy yang dilakukan untuk menghentikan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bentuknya yaitu memberikan penganiayaan fisik. Sebagaimana yang telah lalu, di antara metode orang-orang kufar Quraisy adalah memberikan aniaya fisik terhadap kaum muslimin wa ala rasihim Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasul dilempar kotoran ketika sholatnya, ingin diinjak lehernya, dicetik lehernya, pukuli sampai pingsan dan lain-lain. Ini Rasul alaihi salatu wassalam saja tidak selamat, apalagi sahabat yang lain. Nah, disebutkan di sini al-ba'u al-iqtida'u al-jasadi anis sahabati min Quraisy di Makkah. Penganiayaan fisik yang menimpa para sahabat yang berasal dari kufar Quraisy di Mekah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nala Abu Bakr nasibahu minal adza. Abu Bakar yang dilindungi oleh kaumnya juga tidak selamat dari aniaya orang-orang kufar Quraisy. Beliau mendapatkan bagian dari penganiayaan tersebut. Hatta faqara fil hijrati ila al-Habasyi firaran bidinihi. Sampai beliau terbetik di kepalanya untuk hijrah ke negeri Habasyah dalam rangka firaran bidinihi, untuk menyelamatkan agamanya. Ini sebagaimana yang Rasulullah alaihi salatu wasallam anjurkan kepada para sahabatnya ketika beliau sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, dan juga ketika pamannya Abu Thalib sudah meninggal, maka penganiayaan fisik ini terhadap Rasul dan para sahabatnya semakin kuat. Ya, sebagaimana yang Ibnu Katsir rahimahullah katakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Maka Rasul menasihatkan kepada para sahabatnya, inna bi ardil Habasyah malikan la yazlimu indahu falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farjan wa makhraja. Sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang dia tidak menzalimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Falhaqu bi biladihi, maka bergabunglah, pergilah kalian ke negerinya. Hatta yaj'alallahu lakum makhrajan wa farjan, sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadamu atau memberikan kepada kalian jalan keluar. Ini nasihat Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Sehingga Abu Bakar ketika mendapatkan penganiayaan seperti itu, beliau berpikir untuk pergi hijrah ke negeri Habasyah. Wa zata yawmin qama Abu Bakr khatiban fil Masjidil Haram. Suatu ketika beliau sedang memberikan khutbah di Masjidil Haram, Abu Bakar As-Siddiq. Tengah-tengah beliau khutbah, fadarabahul musyrikuna darban syadidan. Beliau sedang khutbah, lalu ada orang musyrik yang berdiri dan kemudian memukulinya dengan pukulan yang sangat keras. Wa mimman darabahu, bukan hanya satu, tapi banyak musyrikun. Fa darabahu al-musyrikun, royok. Dan diantara orang yang memukulnya ada Utbah ibn Rabi'ah. Haitsu ja'ala yadribuhu ala wajhihi. Mana Utbah ini diantara orang yang memukul wajahnya, wajah Abu Bakar bin Alaini makhsufatain, dengan sendal tambalan. Ya, pukul. Hatta ma ya'rifu wajhuhu min anfih. Pukulan ini sampai memberikan bekas yang sangat, sehingga disebutkan sampai-sampai kita tidak mengenal mana hidungnya, mana wajahnya, hancur dan berlumuran darah. Wajah Abu Taim mendatang kabilah dari Abu Bakar Siddiq, karena mereka dulu walaupun tidak seagama, tidak semanhaj gitu ya, tapi kabilah itu tetap kuat kesukuan. Wah, ini masih masih dari marga saya. Jadi ditolong walaupun agamanya berbeda. Nah, wajah Abu Taim qaumuhu yata'adu dauna. Fa ajlat al-musyrikin an Abi Bakrin. Datanglah Bani Taim untuk menolong dan memisahkan Abu Bakar dari orang-orang musyrikin. Wahamaluhu fi saubin ila manzilihi. Kemudian beliau digotong dengan kain ke rumahnya. Wala yasukuna fi mautihi, dan mereka tidak meragukan lagi akan kematiannya. Kalau dilihat secara zahir ini sudah sekarat gitu ya. Dan mereka bersumpah, wa aqsamu la in mata Abu Bakrin la yaqtulanna Utbah ibn Rabi'ah. Mereka bersumpah seandainya Abu Bakar mati, maka benar-benar kita akan membunuh Utbah ibn Rabi'ah. Ini kata kabilah Bani Taim. Wa kana awwalu man jahara bil Qur'an. Ini kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, dipukuli. Ada di antara kita yang sudah dipukuli karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata belum. Wa kana awwalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ta Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat yang lain. Di antara orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya setelah Rasul alaihi salatu wasallam di Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau ketika ingin membaca Al-Qur'an, beliau angkat suaranya. Dalam rangka apa? Supaya orang-orang musyrikin mendengar dengan harapan mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ragmi min tahziril muslimina lahu min udwanil musyrikina wa khasyatihim alaih. Walaupun demikian, yakni Abdullah bin Mas'ud tetap melantangkan suaranya, padahal kaum muslimin sudah memperingatkan dia. Memperingatkan Abdullah bin Mas'ud dari permusuhan orang-orang musyrikin yang tidak sehat ini. Wa khasyatihim alaihi, dan mengkhawatirkan sangat keselamatan Abdullah bin Mas'ud. Sudah memperingat, sudah diperingati oleh kaum muslimin, wahai Abdullah bin Mas'ud, hati-hati gitu kan. Sudah terjadi pada Rasul alaihi salatu wasallam yang mengangkatkan suara, melantangkan suaranya. Demikian perlakuan. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, juga demikian perlakuannya. Maka hati-hatilah gitu. Tapi tetap Abdullah bin Mas'ud bersikeras dan tetap mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Fa indama fa'ala dzalika, dan ketika beliau melakukan hal itu, darabuhu 'ala wajhihi hatta atharu fihi. Orang-orang musyrikin memukulinya dan dipukul lagi-lagi di wajahnya. Sampai membekas atau memberikan bekas padanya. Wa indama qala lahu sahabah, Maka ketika para sahabat mengatakan kepadanya, "Hadzal ladzi khasyina 'alaik." Ini yang kami khawatirkan darimu. Itu kan. Qala, apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Maka na a'da'ullahi ahwana minhumul an." Keadaan mereka ini sebenarnya itu belum ada apa-apanya. Ya. Masih lemah sekarang ini. Ya. Walain syaitum, kalau kalian mau, la ughadiyan nahum bimithliha gadan. Maka aku akan pergi kepada mereka dan melakukan hal serupa esok hari. Ya. Jadi setelah dipukuli, beliau tidak putus asa, tetap ya. Melanjutkan dakwahnya, melanjutkan ya, membaca Al-Quran di hadapan mereka. Walain syaitum, kalau engkau mau atau kalian mau, aku akan pergi pagi-pagi esok hari dengan melakukan hal yang serupa. Apa kata para sahabat yang lainnya? Qalu la hasbuka. Cukup bagimu. Qad asma'tahum bima yaqrahun. Ai qad asma'tahum ma yaqrahun. Sungguhnya mereka telah engkau perdengarkan apa yang mereka benci, yaitu Al-Qur'an. Itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Sebagai balasannya, ya. Tidak perlu engkau balas lagi dengan itu. Sudah cukup engkau mengangkat suaramu dengan bacaan Al-Quranmu dan mereka memukulimu, itu sudah menyakiti mereka. Ya. Maka tidak perlu dibalas lagi. Ya. Ini Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana ammu Utsman ibn Affan yalufuhu fi hasirin min awraqin nakhil. Kisah selanjutnya yang menimpa sahabat yang lain. Wa kana ammu Utsman, pamannya Utsman bin Affan, yalufuhu fi hasir, mengikat Utsman di tikar. Ya. Tikar dilipat gitu, seperti apa? Lemper gitu. Min awraqin nakhil, dari dedaunan kurma. Ya. Summa yudkhinuhu min tahtihi, kemudian diasapi dari bawah. Diikat, gitu kan, linting kayak dedaunan kurma, gitu. Kemudian dari bawah dibakar, gitu, panasi. Ini Utsman bin Affan. Nah, waruya annahu indama aslama akhadahu ammuhu al-Hakam ibn Abil As ibn Umayyah fa'awthaqahu ribatan. Dan riwayat lainnya, bahwasanya ketika Utsman mendeklarasikan keislamannya, pamannya Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah mengikat dia dengan tali. Wa aqsama an la yuhilluhu illa idza tarakal Islam. Dan pamannya bersumpah tidak akan melepaskan talian itu, ikatan tersebut, sampai dia atau sampai Utsman meninggalkan Islam. Ya. Nah, kemudian apa kata Utsman? Fa'aksama Utsman ala adami tarkihil Islam. Utsman tetap konsisten bersumpah tidak akan meninggalkan Islam. Falamma ra'a 'ammuhu salabatahu fi dinihi tarakah. Ketika pamannya melihat kekokohan, kegigihan dari Utsman bin Affan dalam mempertahankan agamanya, dia tinggalkan, dilepaskan akhirnya. Nah, ini sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Walamma 'alimat ummu Mus'ab bin Umayyah. Sekarang sahabat Mus'ab bin Umayyah. Ketika ibunya, ini tadi pamannya, terus ada lagi kaumnya, ada lagi orang lain, gitu kan. Sekarang ibunya, ketika ibunya Mus'ab ibn Umair mengetahui keislaman anaknya, yaitu Mus'ab ibn Umair, apa yang dilakukan? Aja'athu wa akhrajathu min baitihi. Dibikin lapar, nggak dikasih makan, walau makan siang gratis, nggak dikasih. Itu. Wa akhrajathu min baitihi. Itu. Dan dikeluarkan, diusir dari rumahnya. diusir dari rumah, buat lapar dan diusir dari rumah. Wa kana min an'amin nasi aisan. Padahal sebelumnya Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling enak hidupnya, privilege-nya baik, gitu ya. Bapak ibunya berbunya. Nah, tapi ketika beliau masuk Islam, ibunya marah, diputus privilege-nya, gitu ya. Gak dikasih makan, diusir dari rumahnya yang mewah. Fatahashafa, tapi Mus'ab bin Umair tidak gentar, tidak kemudian luluh dan meninggalkan agamanya. Padahal ini orang yang biasa hidup enak, kebiasaan orang yang sudah punya pola hidup atau gaya hidup yang mewah, dia bisa sulit ketika menghadapi gaya hidup yang sederhana. Nah, tapi ini Mus'ab bin Umair, sahabat, tidak diragukan lagi keislaman para sahabat, bagaimanapun keadaan mereka. Walaupun diusir dari rumahnya, nggak dikasih makan, tetap tegar, tidak meninggalkan agamanya. Fatahosshafa jilduhu tahosshufal hayyah. Bahkan disebutkan atau dikisahkan sampai-sampai kulitnya yang tadi lembut, itu seorang-orang yang hidup enak itu kulitnya kan lembut-lembut, karena nggak pernah pegang cangkul, nggak pernah pegang tanah gitu ya, pegangnya marmer, gitu. Lembut tangannya. Ini kalau misalkan suruh pegang cangkul itu langsung kapalan tangan. Nah ini, ketika diusir dari rumahnya, sampai dikisahkan takhasyafal jidluhu, kulitnya sampai bersisik, takhasyafal hayya, seperti sisik ular, menjadi kasar. Hatta hamalahu ashabuhu ala kisiyihim, sampai dibawa oleh teman-temannya ke pendeta, ya, mungkin untuk diruqyah, untuk diobati apa entah gitu kan. Lisyiddati ma bihi minal jahl, karena saking kerasnya apa yang menimpa sahabat Mus'ab ibn Umair ini, ya, semua kalangan kena, ya, dari kalangan yang dilindungi oleh kaumnya, bahkan dilindungi oleh pamannya sebelumnya kena, yang dilindungi oleh kaumnya juga kena, Abu Bakar. Dilindungi oleh pamannya sebelumnya, Utsman, ya, kena juga. Ya. Dilindungi sebelumnya oleh ibunya, kena juga. Nah, wa atadaw ala Umar ibn al-Khattab indama aslam. Kata Umar, yang dikenal dengan badannya kuat, besar. Nah, mereka juga menyakiti Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Wa hawalu qatlah. Mereka berupaya untuk membunuh Umar. Laula an qazahu Allahu bil As ibn Wa'il. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sebab melalui tangan Al-As ibn Wa'il, maka bisa jadi sudah terbunuh Umar bin Khattab oleh kaum. Ini Umar, apalagi yang di bawah Umar dari sisi fisiknya, dari sisi kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki sebelumnya. Wa mimman udhiya aidan Utsman ibn Maz'un. Faqad ruwiya annahu inda maraja'a min al-hijratil ula ila al-Habasyah dakhala fi jiwaril Walid ibn al-Mughirah. Dan yang diantara yang mendapatkan siksaan juga sahabat Utsman ibn Maz'un, yang diriwayatkan bahwasanya ketika beliau pulang dari hijrah yang pertama ke Habasyah, pulang dari Habasyah, dia sudah menyelamatkan diri ke Habasyah, pas pulang malah kena. Dia qala fi jiwaril Walid bin al-Mughirah. Sebelumnya ketika pulang beliau berlindung di bawah naungan Al-Walid bin al-Mughirah, seorang kabir Quraisy, pemuka Quraisy. Falamma ra'al musyrikina yu'dzuna al-muslimin. Maka ketika Utsman ibn Maz'un melihat orang-orang musyrikin menyiksa kaum muslimin dalam keadaan dia aman sendiri, gitu. Radda jiwar al-Walid, maka dia menolak perlindungan dari Al-Walid bin al-Mughirah. Wa innama qadima Labid bin Rabi'ah ila Makkah wa kana fi majlisin li Quraisyin yansuduhum syi'rahu. Ketika Labid bin Rabi'ah, ini penduduk luar Makkah, datang ke Makkah, artinya orang asing, musafir, datang ke negeri Makkah. Yang ketiga itu Labid hadir di majelis orang-orang Quraisy untuk membacakan kepada mereka syair-syair. Nah, syair-syair pujian, syair-syair yang menghibur mereka. Qala Labid, berkata Labid dalam syairnya, ala kulli syai'in ma khala Allah batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Kemudian Utsman bin Maz'un yang mendengarkan itu menimpalinya, sodakta, engkau benar wahai Labid. Wa innama qala wa kullu na'imin la mahala tazailu. Dan ketika Labid mengatakan, dan segala suatu kenikmatan tidak dipungkiri pasti semuanya akan hilang. Lagi-lagi Utsman bin Maz'un menimpalinya, kazabta. Jadi yang lain dengar ini komentar. Gitu ya. Kata Utsman bin Maz'un, kazabta, engkau berdusta atau engkau salah. Na'imul jannati la yazul. Kenikmatan di surga itu tidak akan hilang. Maka Labid emosi, tidak senang. Kemudian berkata, ya ma'syara Quraisy, wallahi ma kana yu'zi jalisakum. Famata hadza fikum. Wahai segenap kalangan Quraisy, demi Allah, ucapan orang ini sangat mengganggu orang-orang yang hadir di antara kalian. Sejak kapan ini terjadi pada kalian? Ini sejak kapan ada orang ini, gitu? Sejak kapan orang ini ikut di majelis kita, gitu? Faqala rajulun minal qaum, maka ada satu di antara mereka yang menimpali, inna hadza aidan fi sufaa'i ma'ahu. Sungguhnya orang ini ada di lingkungan orang-orang yang dungu, semisalnya. Qad faraqu dinana, yang mana mereka orang-orang dungu ini telah memisahkan dari agama kita. Fala tajidanna fi nafsika min qawlihi. Maka engkau tidak akan menemukan pada dirimu dari ucapan au fala tajidanna fi nafsika min qawlihi, maka engkau tidak akan mendapatkan ucapan yang semisal dari ucapan Utsman bin Maz'un di sini, tapi engkau akan mendapatkan ucapan tersebut dari sufaha ma'ahu, orang-orang dulu yang bersama dia. Faradda alaihi Utsman hatta tafaqama amruhum. Kemudian Utsman membantah lagi sampai chaos, gitu ya, ribut. Faqama ilaihi dzalika ar-rajul falatama 'ainahu fa khaddaraha. Maka Utsman berdiri dan membantah orang yang komentar tadi. Maka kemudian orang itu membalas dengan tamparan di matanya sampai matanya menghijau, atau sampai wajahnya menghijau. Karena lebam. Wal Walid bin Al-Mughirah qaribun yara ma balagha min Utsman. Al Walid bin Al-Mughirah ada di situ dan melihat kejadian yang menimpa Utsman bin Maz'un. Maka apa kata Al Walid bin Al-Mughirah? Amma wallahi ya ibn akhi in kanat aynaka aw aynuka amma asabat laghaniyatun laqad kuntu fi zimmatin maniah. Demi Allah, wahai anak dari saudaraku, seandainya matamu atau mata pukulan yang menimpa matamu ini butuh balasan, butuh perlindungan, laqad kuntu fi zimmatin maniah, maka aku bisa memberikan perlindungan padamu. Maka apa kata Utsman? Bal wallahi inna aini as-sahihata la faqiratun ila mithli ma asaba ukhtuha fillah. Akan tapi demi Allah, sungguhnya kedua mataku ini, atau kedua mataku yang sehat ini, membutuhkan perlakuan semisal yang menimpa saudaraku di jalan Allah. Artinya kalau misalkan aku melihat saudaraku kaum muslimin yang disiksa, maka kedua mataku yang sehat ini juga perlu mendapatkan perlakuan yang semisal. Ini kata Utsman. Wa inni la fi jiwari man huwa azzu minka. Dan sungguhnya aku benar-benar berada dalam perlindungan zat yang maha mulia dan lebih mulia dari engkau, wahai Utsman, wahai Al-Walid bin Mughirah. Wa aqdar, dan lebih mampu untuk memberikan balasan, ya Aba Abdisyams, wahai Abu Abdisyams. Maka apa kata Al-Walid kepada Utsman? Halumma yabna akhi, kemarilah wahai anak saudara. In syi'ta fa'ud ila jiwarik, kalau engkau ingin perlindungan, maka kembalilah ke dalam perlindunganku. Kata Utsman bin Mas'ud, la, tidak akan mau. Ya. Saya akan ingin merasakan bagaimana kaum muslimin disiksa. Wa kana ammu Zubair bin al-Awwam, kalau misalnya sekarang ya, di Palestina lagi disiksa. Apa ada antum yang mau disiksa seperti orang-orang Palestina? Tentu enggak mau. Mending enggak ikut ikutan. Wa kana ammu Zubair bin al-Awwam yu'alliquhu fi hasirin wa yudkhinu alayhi an-nar wa yaqulu irji ila al-kufr fa yaqulu Az-Zubair la aqfur abadan. Begitu pula paman dari Zubair bin al-Awwam mengunci dan memenjarakan beliau di tempat yang sempit, dan kemudian dibakar tempat tersebut dengan api. Dan dikatakan kepada Zubair bin al-Awwam, kembalilah kepada kekufuran. Kata Zubair bin al-Awwam, la aqfur abadan, sungguh aku tidak akan kembali ke kekafiran selama-lamanya. Wa kana Abu Jahal qad habasa akhahu Salamah ibn Hisham ibn al-Mughirah inda ma'ada min al-Habasyah. Begitu pula Abu Jahal mengurung, mengunci saudaranya Salamah ibn Hisham ibn al-Mughirah ketika kembali dari Habasyah. Wa aja'ahu, kunci dari luar gitu ya, dan dibuat lapar. Walakin tamakkana min al-intilat wal lihaq bi Rasul alaihi salatu wasalam bil Madinah. Tapi beliau sempat kabur ya, atau bisa kabur min al-intilat wal lihaq, dan bisa bergabung dengan Rasul alaihi salatu wasalam di Madinah setelah Ghazwatul Khandaq, setelah perang Khandaq. Wa kana mimman yad'u ar-rasul rabbahu fil qunut liyunjihi Allahu min a'da'ihi. Jadi ini diantara orang-orang yang Rasul alaihi salatu wasalam doakan beliau di dalam kunutnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan menyelamatkan dari musuh-musuhnya. Ya, ini diantara perlakuan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat yang ada di Mekah. Ya. Belum lagi yang ada di luar Mekah, belum lagi yang budak, yang nggak punya kekuatan, ya, wala nggak punya jabatan, wala nggak punya mal, harta apa-apa. Ya. Ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.